الحمد لله الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العباد ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تخسر. أحمده سبحانه وهو المستحق لأن يحمد ويذكر، وأشكر على نعم لا تعد ولا تحصر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر، نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas pemberian serta anugerahnya. Salawat serta salamullah semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang memadukan semua sifat kebaikan dengan sempurna, juga kepada para sahabat serta keluarga yang luhur, yang mulia. Pertama-tama saya mengajak pada diri saya sendiri, para hadirin sidang Jumat sekalian, untuk mengingat wasiat yang tak pernah usang, yaitu wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat sederhana ini menjadikan kunci segala kebaikan dunia akhirat, apalagi diamalkan dengan sebaik-baiknya. Masyurul muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan Islam sebagai agama kita sekalian. Allah juga menjanjikan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi bagi mereka yang berpegang teguh pada tali Islam yang kokoh, dan menjadikan cahaya benderang Islam sebagai petunjuk langkahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Yang artinya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Masyurul muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan keadilan. Islam adalah agama yang mengajarkan sikap toleransi dan akhlak, akhlakul karimah. Tidak ada satu pun sifat terpuji kecuali Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki sifat tersebut. Tidak ada sifat hina ataupun maksiat kecuali Islam sudah memperingatkan umatnya untuk menjauhi, serta sudah dijelaskan akibat buruknya. Masyurul muslimin rahimakumullah, saat ini sangat perlu bagi kita untuk membentengi diri, keluarga dan umat Islam dengan mempelajari kebaikan-kebaikan dalam Islam, dan mengkaji hukum-hukum dalam Islam yang syarat hikmahnya mengungguli semua hukum yang ada. Kita memerlukan semua itu untuk menjaga diri kita, keluarga kita dan kaum muslimin daripada berbagai fitnah, propaganda serta pemikiran yang menyimpang yang terus-menerus dilancarkan para musuh Islam dengan segala tipu dayanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi'afwahim wa ya'ballahu illa ayyutima nurahu walau karihal kafirun. Yang artinya, mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan ucapan-ucapan mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya meski orang-orang kafir tidak menyukainya. Faham-faham asing yang menyesatkan serta ajakan untuk lari dari hukum Islam telah tersebar merata di wilayah Islam negeri kita ini. Negeri yang kita cintai ini banyak pemuda dan kaum terpelajar terpengaruh dengan faham-faham tersebut karena tertipu oleh ungkapan kata-kata yang indah tanpa merenungi kesesatannya, tanpa merenungi kesesatan isinya, dan tanpa bertanya pada ulama ataupun mengkaji dari kitab-kitab salaf ahlu sunnah wal jamaah. Mereka yang tersesat pada hakikatnya kebanyakan orang-orang yang tidak menyadari akan mereka dengan cahaya ilmu syariat. Akal yang seperti inilah yang dikehendaki sesat oleh penciptanya. Mereka itulah orang-orang yang celaka di akhirat kelak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهُ يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki akan diberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesesatannya, niscaya Allah akan jadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka memohonlah kita sekalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hati kita dikokohkan dalam Islam. Memohonlah agar kita semua wafat dalam keadaan Islam dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga Darussalam dengan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita sekalian terutama para pemuda Islam senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam yang lurus. Mulailah kita semua mengkaji ilmu-ilmu Islam yang mulia. Umat Islam memerlukan pemuda yang menjadi dokter Muslim, insinyur Muslim, guru Muslim, tentara Muslim, polisi Muslim, ahli fatwa yang benar-benar Muslim. Maksudnya Muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dengan sungguh-sungguh serta menjauhi segala larangan-larangan Allah lebih bersungguh-sungguh lagi. Benar-benar berpegang teguh pada ajaran-ajaran Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan penuh hikmah. Sebagaimana ucapan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu kami hina, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kami dengan Islam. Dan jika kami mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan kami. Itulah kata-kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh benar apa yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala banyak dari kaum muslimin yang condong pada budaya-budaya barat, ikut arus modernisasi, meniru akhlak mereka orang-orang yang di luar Islam, ikut-ikutan melanggar syariat-syariat Allah. Dengan anggapan inilah kemajuan, inilah kebangkitan, inilah kebebasan, maka berubahlah keadaan mereka, pecatlah akhlak mereka, tertindaslah kaum muslimin, serta menguasai kita musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang terjadi di negeri kita dan di negeri-negeri yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ay yusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Yang artinya, maka awaslah mereka yang tidak mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terkena fitnah atau akan mengenai mereka siksa Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Akhirnya, marilah kita bekali diri kita masing-masing dengan ilmu agama sehingga kita selamat dari kesesatan, selamat dari tipu dan ajaran yang sesat yang sengaja dihembuskan oleh musuh-musuh Islam. Dan marilah kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bertaubat, yaitu taubatan nasuha, dari segala macam dosa, dan memperbaiki amal soleh kita dengan harapan semoga negeri kita yang kita cintai ini dan semua negeri-negeri Islam terlepas dari macam-macam bencana dan penindasan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kebodohan dan daripada kemaksiatan. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Allah, bebaskanlah kami semua dari azab kubur, dan jadikan kami semua dan teman-teman kami di kubur kelak adalah amal kebaikan kami dan bukan amal keburukan kami. Ya Allah, bangkitkanlah kami dari kubur kami dengan kondisi, dengan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah bendera dan pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yakul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل: فإذا قرئت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وأن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكافرين والمشركين. اللهم آمين في دورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات